Ya kan? Padahal guru bangga itu pakai salon aku, waktu sirin mengisahkan hendak dialah ke makam luar batang. Luar batang itu Habib Husin, bangsa Al-Idrus. Nah, ujar sirin kita hendak dialah ke sana jenia, cuma ikam berniat dulu di rumah. Sebelum mentulak dialah ke luar batang, berniat di rumah dulu. Karena apabila kita berniat mulai di rumah sampai ke halaman kubah sudah diterima Tuhan. Belum sampai ke kubah, di halamannya aja sudah diterima Tuhan. Daripada hebatnya pangkat Habib Husin Al-Idrus luar batang Jakarta itu di sisi Allah. Sudah diarah ke sana, ujar guru berpingkat di bajuku, berpingkat melihat kita lan Habib Husin. Dan kalau berbicara langsung melalui Husin, itu karamatnya guru bangga. Kemudian boleh coba ke bujur RTT ini, ke bunjuk. Bangun dan situ, kita tahu aja dia. Riwayat dan umur beliau kada tahu. Habib Husin itu umurnya 24 tahun meninggal, belum kawin. Riwayatnya tak ada bisi kawan kecuali kai. Nang kaya apa aja Habib nang gonol surubannya, kaya apa aja Habib nang gonol awaknya, kaya apa aja Habib nang gonol pangkatnya, kaya apa aja Habib nang gonol karamatnya, tidak mempengaruhi kepada Habib Husin. Hanya kai semata-mata. Inilah kehebatannya Habib Husin. Kada mau syirik di dalam kawal, hanya kai semata-mata. Pahamlah. Ya kanu model Nabi Musa sama kawal Nabi Hadir, kada bakawal lagi lawan Nabi Musa adalah kata Nabi Musa. Kada ada lagi tapi tinggal katanya kan kita buat lagi. Nabi Musa di tengah jalan nyau jenung pas lagi jalan Nabi jalan dari Musa. Tahu ke mana kan Nabi Musa nya pas kumpul kan tahu. Di tengah jalan meninggal dunia Habib Husin hendak menuju ke Hadramaut karena kainya hendak ke Hadramaut. Berhubung cinta non kai, umat non kai dapat sakit di tengah jalan di perahu mati. Mesin perahu bejakan jalan tapi perahunya mendak, mesinnya jalan hidup perahunya mendak. Ujar kai sidin alih arahatan ke Betawi ulang. Diarahkan ke Betawi jalan. Di tengah-tengah laut ada mungkur tanah mencungul. Di tengah laut mencungul tanah, ujar kai tanam di sini. Itulah disebut luar batang. Kelilingan itu batang banyak. Asalnya bahannya. Padahal asalnya apa? Laut. Timbul tanah. Di sini tanah. Husin di luar batang Al-Idrus. Nah, jadi ujar guru ikam ini berapa umur? Waktu itu umurku 32. Jalku 32 kan. Berapa karamat ikam sudah? Nah, di situ aku hendak siup. Hendak siup aku menangis. 32 kada ada karamat nama lah. Bebekar ini ya murid. Kurang 24 tahun luar biasa karamatnya. Berarti seorang kesana mencari kawan. Itu pangkat. Kan sini memadakan tadi kawan. Kawannya kaya aja semacam. Itu pangkat. Kita ini guru masjidara ya lamun kada hendak berkawan, urang-urang lawan nih. Ini bahayanya. Kita hendak dua. Maka umur saserba tuha hendak dapat marifat, hendak terbuka hijab, tapi bakawal kada ketujuh. Kawal datang di ketujuh juga sama kalau kada kawan mah hendak nangna. Kawah ada kaji tahir kada kawah. Masih ketujuh lawan makhluk nang